ketidakadilan yang muncul dari kurangnya ilmu, kurangnya hikmah, kurangnya keinginan untuk kebaikan bagi saudaranya. Ustadz-ustadz yang bisa diistilahkan dalam tanda kutip tidak ada rotan akar pun jadi, semacam Luqman Ba'abdu, Muhammad Umar Astewet, Askeri, ya, dan yang lainnya yang bersama mereka. Bagaimana sikapnya? Antum bisa baca. Ya. Sikap yang sama sekali tidak menunjukkan keadilan dalam menilai. Ya. Sikap yang tidak menunjukkan rahmah terhadap saudaranya. Menuduh dengan berbagai tuduhan. Padahal saudaranya menginginkan kebaikan. Beda kan ulama dengan tidak ulama? Beda kan? Tinggal kita memilih. Di situ letak bedanya ulama dengan tidak ulama. Maka kita jangan terkecoh. Yang kita anggap besar di Indonesia ini sebetulnya semut. Gajah yang kita anggap di Indonesia ini sebetulnya semut. Ya. Ini sekelumit. Ucapan Syekh Robi sedikit dibahas, diperinci detail berjam-jam. Ya. Yang di dalam pembahasan-pembahasan itu sendiri dilontarkan berbagai tuduhan, yang tuduhan-tuduhan itu semua kembali kepada dirinya. Ya. Naam. Kembali kepada dirinya. Dan itu bisa dibuktikan, barakallahu fikum. Cuma bukan ini majelis kita. Ini dalam menghadapi fitnah. Kembalilah kepada ulama. Nah, dari masalah ini tadi, kita punya suatu pelajaran penting. Ya, di samping di masa fitnah itu, hindari orang-orang safih, orang-orang yang kurang akalnya, tidak menilai dengan ilmu, tidak menilai dengan keadilan, tidak menilai dengan hikmah, tidak menilai dengan kasih sayang sebagaimana ulama. Ya. Di sisi lain ada pelajaran juga yang sangat penting. Apa itu? As-sidq. Kejujuran. Yang kejujuran itu mahal. Setiap orang bisa mengaku jujur. Saya jujur, saya jujur, saya jujur. Ya. Kalau kata orang Jerman ya, sampai dobol cangkemi. Ya, bilang saya jujur, tapi kejujuran itu mahal. Ya. Tidak setiap orang yang mengatakan saya jujur dan menuduh yang lainnya dusta, bahwa dia benar-benar jujur. Ya. Hanya fakta yang bisa membuktikan. Hanya fakta yang bisa membuktikan. Dan bukan ini majlisnya. Isbiru. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian kejujuran itulah. Ya, ketika kita mengatakan kembali kepada ulama, jujur. Jujur benar-benar kembali kepada ulama, bukan melampiaskan hawa nafsu. Tasyaffi. Ya. Memuaskan apa yang ada di dalam dadanya dengan alasan fatwa ulama. Orang yang seperti ini ya, bukan ma'jur tapi ma'zur. Tahu ma'zur? Apa? Dosa, berdosa. Ya, bukan mendapatkan pahala. Jadi kalau kita sudah punya fatwa ulama, bukan dengan serta-merta kemudian kita bisa dapat pahala kalau di dalam hati kita tidak ada keikhlasan, kejujuran di dalam melakukannya. Ya. Dan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mempunyai kalam, ucapan yang sangat bagus di dalam Jami'ul Wal-Hikam dalam masalah ini. Betapa banyak orang yang menggunakan agama sebagai kendaraannya untuk kepentingan-kepentingan tertentu, termasuk kepentingan dirinya sendiri. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan ya, di dalam kitab At-Tauhid Itulah pentingnya mengapa selalu kita mengatakan dakwah para rasul itu intinya adalah tauhid. Kenapa kita harus banyak menyibukkan diri dengan urusan-urusan tauhid? Inilah masalahnya. Ya. Karena dalam amalan yang baik sekalipun yang di dalamnya ada dalil dari Al-Qur'an, Al-Hadis, kemudian fatwanya ulama, kalau kita tidak punya tauhid, rusak. Bukankah kita sudah mendengar bagaimana Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan di dalam kitab Tauhid, wa kam minan nasi yad'u ila Allah wa huwa yad'u ila nafsih. Ya, berapa banyak orang yang dia mengajak kepada jalan Allah, pada hakikatnya dia mengajak kepada dirinya sendiri. Mengajak kepada kepentingannya. Pada hakikatnya dia tidak mengajak kepada Allah. Ya, harus ada kejujuran. Hanya kejujuran itu yang menyelamatkan kita. Urusan kejujuran bukan urusan kita hanya dengan manusia. Barakallahu fikum. Urusan kejujuran itu urusan kita dengan Allah. Allah yang tahu kita jujur atau tidak jujur. Orang banyak bisa kita kelabui, kita bohongi, kita tipu. Ya. Kita manipulasi. Coba lihat tokoh-tokoh politik itu. Ya, para politikus. Kalau kampanye kelihatan semuanya benar. Ya enggak? Janji-janjinya muluk-muluk. Tapi semua bohong, dusta, gedebus. Tahu gedebus? Ya itu tadi, bohong, dusta. Ya. Tipu daya, makar.